Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala. Masih dalam bab yang ketiga. Bab yang terakhir dari Kitabul Jihad. Terkait jaminan keamanan bagi orang kafir. Seperti yang telah kita pelajari bahwa orang kafir ada dua jenis. Kafir harbi, waalaikumsalam, kafir harbi yaitu kafir yang memerangi dan memusuhi kaum muslimin. Dan yang kedua, kafir ahlul ahdi, kafir yang sedang dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Jenis yang kedua inilah terbagi menjadi tiga jenis lagi. Jenis orang kafir yang dalam lindungan itu ada tiga macam. Yang pertama, kafir yang melakukan akad hudnah, perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin, yang mana mereka berada di daerahnya masing-masing dan mereka melakukan perdamaian untuk tidak terjadi peperangan antara mereka selama waktu tertentu. Itu disebut orang kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslim, yaitu akdu al-hudnah, al-hudnah, akad hudnah. Yang kedua yaitu orang kafir zimmi, adalah orang kafir yang tinggal bermukim di negeri muslim dan dia menyerahkan upeti, membayar upeti kepada pemerintah, membayar upeti dan taat berhukum dengan syariat Islam yang mengatur mereka, yakni berpegang dengan hukum Islam yang mengatur mereka. Kemudian jenis yang ketiga dari macam orang kafir yang dalam perjanjian keamanan dengan kaum muslimin, yaitu al-masalah tsalitsah qala al-mu'allifun aqdul aman, akad aman, yaitu jaminan keamanan. Definisi al-aman secara bahasa lughatan diddul khauf, lawan daripada rasa takut. Wastilahan, adapun secara istilah, definisi aman adalah ibaratun an ta'minil kafiri ala malihi wa damihi muddatan mahdudatan. Sebuah ibarat ungkapan an ta'minil kafir, jaminan keamanan untuk orang kafir. Jadi secara bahas, secara istilah, maksud jaminan keamanan itu al-aqdul aman, akad al-aman. Yang dimaksud adalah jaminan keamanan untuk orang kafir ala malihi wa damih, atas keselamatan harta dan darahnya, muddatan mahdudah, dalam masa tertentu. Dalam masa tertentu. Atau dengan definisi yang lain yang dijelaskan pula oleh para ulama, maksud dari orang kafir yang melakukan perjanjian al-aman yaitu adalah orang kafir yang masuk ke negeri muslim. Orang kafir yang masuk ke negeri muslim karena ada keperluan, baik itu berupa perdagangan atau ziarah, kunjungan, atau ya semisalnya. Dan dia bukan tinggal di negeri tersebut, dia hanya pengunjung. Ada kebutuhan. Atau dia ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam, termasuk. Jadi orang kafir yang masuk ke negeri muslim, tentunya tidak selamanya dia hanya sebatas waktu tertentu, dengan tujuan tertentu. Maka orang kafir ini meminta untuk mendapat perlindungan dari kaum muslimin atau salah satu dari kaum muslimin. Maka jika ada yang sudah melindungi dia, hukumnya orang ini aman. Tidak boleh menjamin. Jika sudah ada yang menjamin keamanannya, maka tidak boleh dia dibunuh dan ditumpahkan darahnya atau dirampas hartanya. Itulah definisi musta'min, orang kafir yang meminta jaminan keamanan dari kaum muslimin untuk masuk ke negeri mereka, negeri muslim. Musta'min yaitu dia orang kafir yang meminta, atau kalau musta'man maka maf'ul bih, dia mendapat jaminan keamanan tersebut. Qala masyru'iyyatu wa adillatu dhalik. Masyru'iyyah, syariat dan dalil atas akad jaminan keamanan terhadap orang kafir ini adalah al-aslu fi masyru'iyyati 'aqdil amni, 'aqdil amani qawluhu ta'ala wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'amanah. Asal daripada syariat akad jaminan keamanan qawluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla, wa in ahadun minal musyrikin, dan apabila ada salah seorang dari kalangan kaum musyrikin istajaraka, meminta perlindungan aman kepadamu wahai Muhammad, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan keamanan untuk dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia, sehingga dia bisa mendengar firman Allah, thumma ablighu ma'amanah, kemudian antarkanlah dia, tempatkanlah dia di tempat yang aman, yang terlindungi. Nah, inilah ayat yang sangat jelas bagi kita bolehnya melakukan akad yang seperti ini terhadap orang kafir. Kemudian masalah berikutnya, poin berikutnya, mimman yasihhu wa syurutuhu. Orang yang sah memberikan jaminan keamanan dan syarat-syarat pemberi jaminan keamanan. Siapa saja orang yang sah memberikan jaminan keamanan ini? Dijelaskan, qalu yasihhu 'aqdul amani min kulli ahadin minal muslimin. Sah dan berlaku, teranggap akad al-aman, jaminan keamanan, min kulli ahadin minal muslimin, dari setiap person dari kaum muslimin. Jadi maksudnya seluruh kaum muslimin berhak dan boleh memberi jaminan keamanan tersebut kepada orang kafir. Bisyarat, dengan syarat, dengan terpenuhinya syarat-syarat berikut. Bisyarti an yakuna, syarat yang pertama adalah aqilan balighan, berakal dan usia baligh. Berakal serta usia baligh. Fala yasihhu minal majnuni wattifl. Pemberi jaminan keamanan ini, syarat yang pertama yang harus terpenuhi darinya adalah berakal dan baligh, sehingga tidak sah dari orang gila yang tidak punya akal, atau dari anak kecil yang belum baligh. Anak orang gila tidak memiliki akal, sehingga keluar dari syarat ini. Demikian pula anak kecil masih belum sempurna akalnya, sehingga juga belum bisa menjamin, belum terpenuhi darinya syarat ini. Syarat yang kedua, mukhtaran. Syarat yang kedua dari orang yang berhak menjamin keamanan adalah dia memiliki sifat mukhtar, sukarela, punya pilihan, bisa memilih, yakni iya atau tidak, memberi atau tidak memberi jaminan keamanan tersebut. Sehingga dari sini, fala yasihhu minal mukrah. Dari sini diketahui tidak sahnya orang yang terpaksa. Tidak sah orang yang terpaksa memberi jaminan keamanan kepada orang kafir. Contohnya seperti apa? Orang terpaksa misalnya, ada orang kafir membawa senjata, tiba-tiba menemui satu orang dari kaum muslimin, masuk ke negeri kaum muslimin dan menemui orang ini, menodongkan senjatanya, mengancam dia, beri aku jaminan keamanan supaya aku bisa menetap sementara di negeri ini. Dipaksa untuk dikasih jaminan keamanan. Maka orang ini terpaksa menjamin keamanan dia, maka akad yang seperti ini tidak sah. Karena dia tidak sukarela, dia terpaksa kondisinya mukrah. Walas sakran, tidak pula orang mabuk. Ini masuk, tidak berakal. Walal mughma alaih, orang yang pingsan, yang tidak sadar. Hakikatnya dia bukan orang yang berakal. Fasihum, nah, itu dua syarat. Jadi dua syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang menjamin keamanan. Yang pertama harus berakal dan sudah berusia baligh. Yang kedua, dengan ridha dan sukarela, dengan pilihan dia. Ditambah lagi satu syarat oleh para ulama, yaitu bahwa pemberi jaminan keamanan ini dipersyaratkan, yang ketiga, selama tidak dikhawatirkan mafsadah yang timbul atau dharar, kerugian yang akan terjadi. Mafsadah atau dharar yang akan terjadi dari menjamin keamanan di orang ini. Dipersyaratkan yang ketiga, yaitu malam yukhsha dararuh, selama tidak dikhawatirkan kejahatannya atau dharar yang akan terjadi. Apabila dikhawatirkan hal tersebut, misalnya khawatir kita orang ini punya tipu daya, orang ini punya makar dalam gerak-geriknya, nampak atau ada tanda-tanda untuk mata-mata kaum muslimin atau untuk menyusup di tengah-tengah kaum muslimin, membuat makar, membuat kekacauan di negeri muslim. Jika dikhawatirkan yang seperti ini, maka tidak sah, maka tidak boleh untuk diberi jaminan keamanan kepadanya. Nah, itulah tiga syarat jaminan keamanan bagi orang yang menjamin keamanan orang kafir. Kemudian beliau melanjutkan, fayasihhu minal mar'ati, jaminan keamanan ini atau orang yang menjamin keamanan itu juga boleh dan sah jika yang menjamin adalah seorang wanita, dari seorang wanita kaum muslimin, wanita kaum muslimin menjamin keamanan salah seorang dari orang kafir, maka boleh dan sah, teranggap jaminan keamanan dia teranggap. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah alaihissalatu wassalam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim kepada Ummu Hani, salah seorang wanita yang telah menjamin keamanan seorang kafir. Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani, wahai Ummu Hani, sungguh kami telah melindungi orang yang kamu lindungi. Sungguh kami telah melindungi orang yang kamu lindungi tersebut. Menunjukkan sah dan teranggap jaminan keamanan dari seorang wanita, selama terpenuhinya syarat tadi yang di atas. Demikian pula qala wa yasihhu minal abd, demikian pula sah dan teranggap pula jaminan keamanan tersebut dari seorang hamba sahaya, budak. Sekalipun budak, bisa dia punya kekuatan untuk menjamin keamanan orang kafir di negeri muslim. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya fi sabda Rasul alaihi salatu wasallam juga, dhimmatul muslimina wahidatun. Dhimmah, jaminan keamanan kaum muslimin itu satu kesatuan. Sama saja, semuanya sama dalam menjamin keamanan. Tidak ada perbedaan. Yas'a biha adnahum, bisa dilakukan dan diambil, bisa dilakukan jaminan keamanan tersebut, adnahum, dari orang terendah mereka, dari orang yang statusnya terendah, yaitu budak atau hamba sahaya. Qala wa yakunul amanu amman. Setelah itu beliau melanjutkan masalah berikutnya. Jaminan keamanan ini, beliau ingin menjelaskan bahwa jaminan keamanan itu bisa berupa sifatnya umum dan bisa berupa sifatnya khusus. Umum dan khusus itu seperti apa? Qala wa yakunul amanu amman, jaminan keamanan itu bisa umum jika dilakukan minal imami li jami'il musyrikin. Tentunya yang melakukan adalah seorang penguasa, pemerintah nomor satu di tempat atau di negara tersebut. Li jami'il musyrikin, untuk seluruh kaum musyrikin yang tinggal di negerinya, yang menjamin keamanannya pemerintah negeri tersebut. Maka ini disebut jaminan keamanan secara umum. Jadi penguasa, pemerintah menjamin, tidak hanya satu orang yang dia jamin keamanannya, bahkan semua. Jadi orang kafir yang masuk ke negerinya dijamin keamanan oleh penguasa ini, itu termasuk semua mendapat jaminan keamanan. Au min al-amiri li ahli baladih, atau pemimpin daerah masing-masing, tidak harus dalam satu negara, tapi daerah masing-masing, dia sebagai pejabatnya atau pemimpinnya, pemerintah di daerah tersebut, gubernur atau yang setingkat dengannya, yang termasuk waliul amr, untuk kaum musyrikin atau kaum orang kafir yang tinggal di daerahnya, maka dia bisa menjamin keamanannya yang sifatnya umum. Itu maksud jaminan keamanan yang sifatnya umum. Wa khassan, bisa pula jaminan keamanan itu sifatnya khusus, yaitu dari siapa? Min ahadir ra'iyah, dari setiap person rakyat, dari setiap orang dari kaum muslimin yang statusnya rakyat biasa, bukan waliul amr. Liwahidin min al-a'da, untuk per orang dari musuh, yang dari orang kafir. Jadi rakyat hanya bisa menjamin keamanan, tidak seperti penguasa. Penguasa bisa menjamin seluruh orang yang masuk dari orang kafir atau orang yang berjanji, memiliki perjanjian dengan penguasa dari kabilah tertentu misalnya, atau dari daerah tertentu, maka dia aman, dijamin keamanan oleh penguasa ini umum. Adapun bagi orang dari rakyat kaum muslimin, maka tidak seluas cakupannya penguasa tadi. Hanya per orang saja, hanya per orang atau per keluarga. Tidak mesti per orang, boleh per keluarga, tapi cakupannya kecil, tidak seluas waliul amr. Qala wal aman, wal amanul 'amu min tasarrufati imamil muslimin. Jaminan keamanan yang sifatnya umum itu merupakan tasarrufat imamil muslimin, merupakan wewenang pemerintah kaum muslimin. Li'anna wilayatahu 'ammah, karena wilayah kepemimpinan dia itu umum. Wa laisa li ahadin yaf'ala dhalika illa bi muwafaqatihi, dan tidak boleh salah seorang dari rakyatnya selain pemerintah melakukan jaminan keamanan yang umum sifatnya ini kecuali dengan persetujuan pemerintah. Jika disetujui, pemerintah menyetujui, misalnya seorang menjamin keamanan orang kafir yang ada di kampungnya, di perumahan ini, dia ingin menjamin keamanannya, maka dia mengatakan kepada waliul amr, saya memohon untuk disetujui jaminan keamanan saya terhadap mereka. Maka disetujui oleh pemerintah, di sini berlaku jaminan keamanan tersebut kepada orang kafir yang ada di tempat itu. Namun perlu diperhatikan, harus terpenuhi syarat-syarat tadi. Di antara syarat yang terpenting yaitu jangan sampai menimbulkan mafsadah, atau dikhawatirkan akan timbul mafsadah dan dharar terhadap kaum muslimin. Kemudian masalah selanjutnya, qala wa yaqa'ul amanu bi kulli ma yadullu alaihi. Pembahasannya itu terkait masalah bagaimana jaminan keamanan itu teranggap dari dan transaksinya berlaku seperti apa. Qala wa yaqa'ul aman, jaminan keamanan itu teranggap dan sah, bikulli ma yadullu alaih, min qawlin, dengan seluruh ucapan yang menunjukkan tentangnya, dengan seluruh ucapan yang menunjukkan tentang jaminan keamanan ini. Contohnya seperti mithl anta amin, mithlu anta amin, seperti ucapan seseorang, anta amin, kamu aman. Au ajartuka, aku yang melindungimu. Au la ba'sa alaika, tidak masalah kamu tinggal di sini, jangan takut. Au isyaratun mufhimah, atau suatu isyarat yang menunjukkan, yang bisa difahami, yang menunjukkan jaminan keamanan orang ini kepada si kafir tersebut. Kesimpulannya bahwa jaminan keamanan itu teranggap dan sah berlaku dengan seluruh ucapan yang menunjukkan tentangnya, ataupun isyarat yang bisa difahami. Tidak mesti harus dengan kata aman, tidak, tapi dengan kata-kata yang lain yang menunjukkan hal tersebut tentang keamanan dia tinggal di tempat itu, maka itu sudah teranggap sebagai jaminan keamanan. Nah, inilah yang sahih. Qala al-musta'min, kemudian beliau melanjutkan lagi terkait al-musta'min, yaitu orang yang mendapat jaminan keamanan tadi. Qala al-musta'min, al-musta'min, jadi kita sering mendengar kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min. Siapa itu musta'min? Musta'min adalah huwa alladhi yatlubul aman liyasma' kalam Allah. Seorang kafir yang meminta untuk diberi jaminan keamanan untuk dia, liyasma' kalam Allah, untuk mendengar kalamullah Al-Qur'an, wa ya'rifa syara'i' al-Islam, dan untuk mendengar dan mengetahui syariat Islam. Fatulzam ijabatuhu lil ayatis sabiqah, maka dia harus mendapat jaminan keamanan tersebut berdasarkan ayat yang telah kita baca tadi, ayat yang telah lampau. Nah, jika orang kafir ingin mengenal lebih dekat tentang Islam, masuk ke negeri Muslim, maka dia harus lebih utama kita utamakan dia, dan kita beri jaminan keamanan kepada dia, karena dia datang bukan hanya sekedar perkara dunia, tetapi untuk mengenal agama Islam, maka ini lebih berhak, lebih diprioritaskan untuk mendapat jaminan keamanan tersebut. Tsumma yuraddu ila ma'amalihi, kemudian dia dibawa ke tempat yang aman. Kemudian poin yang berikutnya terkait jaminan keamanan, qala hukmul amani wa ma yulzamu bihi, hukum jaminan keamanan dan wa ma yulzamu bihi, dan konsekuensinya, apa yang mengharuskannya. Yulzamul wafa'u bi'aqdil aman, harus wajib untuk memenuhi akad aman. Jaminan keamanan itu harus dipenuhi. Jika sudah terjadi jaminan keamanan terhadap seseorang, maka harus dijalankan dan dijaga. Tidak boleh dilanggar dan dikhianati. Fayuhramu qatlul musta'man, maka diharamkan qatlul musta'man au asrihi au istirqat au istirqaqihi, maka diharamkan membunuh seorang yang telah mendapat jaminan keamanan, au asrih, atau menawannya. Tidak boleh juga ditawan, walaupun dia kafir harbi sekalipun yang membenci ke Islam, tapi dia dalam jaminan keamanan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditawan, au istirqaqi, atau diperbudakkan, diperjualbelikan, dijadikan budak, tidak boleh. Wa kadzal iltizamu bi sa'iril umuril muttafaqi 'alaiha fi 'aqdil aman, demikian pula harus memenuhi segala perkara yang disepakati di saat akad perjanjian damai tersebut. Misalnya meminta syarat tertentu orang kafir ini untuk mendapat jaminan keamanan, demikian dan demikian, maka harus dipenuhi. Qala wa yajuzu nabdul amani ilal a'da'i in khifa syarruhum wa khiyanatuhum. Nah, atau sebelum itu, dalam kesimpulannya bahwa jaminan keamanan itu harus dijalankan dan tidak boleh dilanggar, sehingga orang kafir yang telah mendapat jaminan keamanan, yang sedang menjalin perjanjian dengan kaum muslimin dengan perjanjian keamanan, baik perjanjian itu perjanjian hudnah, gencatan senjata, atau perjanjian zimmah, atau perjanjian aman, perlindungan, ini semua termasuk orang yang mendapat perjanjian keamanan. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina 'aman." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahad, yang sedang menjalin perjanjian, yang sedang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, dibunuh. Tiga jenis kafir tadi. Masih dalam perjanjian aman, dibunuh. Apa ancamannya? Lam yarih. Dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha, kata Rasul SAW, dan sungguhnya rihaha, aroma, wangi surga itu tercium min masirati arba'ina aman. Sejarah jauhnya 40 tahun perjalanan. Ini betul-betul ancaman yang sangat keras. Diancam tidak akan masuk al-jannah maksudnya. Mencium ya tidak, maka terlebih masuk al-jannah. Besar. Karena ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian. Merupakan sifat orang-orang munafikin. Idza ahada ghadara. Jika mereka melakukan berjanji, melanggar. Maka termasuk kesalahan yang dilakukan orang-orang khawarij. Menganggap orang kafir yang ada di negeri muslim, halal darahnya, boleh diambil hartanya, bahkan orang muslim mereka anggap sebagai orang kafir. Ini lebih-lebih. Orang kafir saja yang tinggal di negeri muslim mendapat jaminan keamanan, tidak boleh ditumpahkan darahnya, apalagi orang muslim yang dianggap, hanya dianggap kafir sama mereka. Juga dari hadis tadi, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah, dari hadis tadi juga kita mengambil faedah bahwa orang muslim yang membunuh orang kafir yang statusnya dalam perjanjian keamanan dengan kaum muslimin, perlindungan dengan kaum muslimin, dia tidak mendapat hukuman qisas. Dia tidak mendapat hukuman qisas. Jadi orang kafir jika dibunuh oleh seorang muslim, walaupun kafir tersebut orang kafir yang masih dalam perjanjian aman dengan kaum muslimin, paham, dia berdosa. Dia telah melakukan perbuatan zulum. Dia berhak untuk mendapat hukuman. Waliul amr, pemerintah, berhak dan harus memberikan sanksi yang berat kepada orang yang seperti ini, supaya yang lain mengambil pelajaran. Tetapi hukum Islam tidak ada yang namanya hukuman qisas atas orang ini. Jadi darah seorang muslim, seorang mukmin itu lebih mulia daripada darah seorang kafir. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa la yuqadu al-muslimu bikafirin. Tidak ditegakkan hukuman al-qawat, yaitu al-qisas, bagi seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Tetapi hendaknya dia mendapat sanksi dan hukuman dari pemerintah. Tapi tidak sampai pada tingkat pembunuhan atau hukuman qisas, sehingga tidak bermudah-mudahan orang-orang muslim melanggar perjanjian yang ada. Qala wa yajuzu nabdul amani ila al-a'da. Kemudian beliau melanjutkan, wa yajuz, dan boleh hukumnya nabdul amani ila al-a'da, mengembalikan perjanjian keamanan tersebut kepada musuh. In khifa syarruhum wa khianatuhum. Mengembalikan, yakni membatalkan. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kita akan membatalkan. Sudah tidak perlu menjalankan perjanjian aman ini. Kita batalkan, kita kembalikan perjanjian ini kepada mereka. Dan kita kembali kepada sebelumnya. Tidak ada perjanjian. Boleh mengembalikan perjanjian aman atau perjanjian damai ilal a'da, kepada mereka, kepada musuh, kepada orang kafir. Apabila in khifa syarruhum wa khianatuhum, apabila dikhawatirkan kejahatan mereka, wa khianatuhum, dan perbuatan khianat mereka. Dan ini tentunya diketahui dengan tanda-tanda. Jika ada indikasi dan tanda-tanda tertentu, maka boleh kaum muslimin mengembalikan jaminan keamanan ini kepada mereka dan kembali ke sebelum adanya perjanjian, yaitu tidak ada perjanjian. Tentunya harus disampaikan terlebih dahulu, diumumkan bahwa sudah tidak ada lagi perjanjian dengan mereka. Harus disampaikan kepada mereka. Tidak boleh asal langsung membatalkan tanpa memberitahu mereka. Tidak boleh. Harus diberitahukan terlebih dahulu kepada mereka. Ini solusi bagi kaum muslimin jika mengkhawatirkan akan terjadi mafsadah atau madarat disebabkan perbuatan-perbuatan mereka atau khianat-khianat mereka dalam perjanjian ini. Kemudian masalah yang dijelaskan juga oleh para ulama, orang kafir yang tinggal di negeri muslim, baik kafir dhimmi atau kafir musta'min, apakah boleh bagi dia masuk masjid? Apakah boleh seorang kafir masuk masjid dari masjid-masjid yang ada di negeri muslim atau masjid manapun? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh bagi seorang kafir masuk masjid. Tentunya apabila ada keperluan. Keperluan yang mubah. Keperluan yang mubah. Atau keperluan yang syar'i. Seperti mendengar Al-Quran. Mendengar nasihat, mau'idah. Boleh saja seorang kafir masuk masjid. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi SAW, beliau dahulu meletakkan tamu-tamu kafir, kaum musyrikin, orang kafir yang datang menemui beliau, beliau letakkan mereka di masjid. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa beliau meletakkan al-wufud, orang-orang yang datang, rombongan, kaum dari kabilah tertentu datang, Arab atau dari kabilah-kabilah yang lain, mereka datang untuk menemui Rasul, maka Rasul menempatkan mereka di masjid. Dan tujuannya, yaitu supaya mereka melihat ibadah kaum muslimin, salat kaum muslimin, supaya mereka melihat dan mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasul alaihissalatu wassalam, mendengar khutbah yang beliau sampaikan. Dan ini sering terjadi. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan hal ini, yaitu kisah masuk Islamnya Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal yang dibelenggu, diikat di masjid. Thumamah bin Uthal ini seorang ketua kabilah. Orang ketua, yakni seorang yang memiliki pengaruh besar di kaumnya. Beliau seorang pemimpin di daerahnya. Suatu ketika Thumamah ini ingin menjalankan umrah, kemudian dia tertangkap oleh kaum muslimin. Ditangkap oleh kaum muslimin, dan jadi sandra, ditawan oleh kaum muslimin, dibawa ke Madinah. Kemudian Rasul memerintahkan untuk diikat di tiang masjid dalam keadaan dia masih musyrik. Maka Rasulullah SAW, beliau masuk masjid dan menemui Thumamah. Beliau bertanya, Malaka ya Thumamah, apa yang kamu miliki wahai Thumamah? Maka Thumamah menjawab, ya Muhammad, in taqtul taqtul zadamin. Wahai Muhammad, jika kau membunuh aku, maka aku ini orang yang punya darah. Aku ini orang yang agung. Aku ini orang yang berharga darahku ini. Jika terbunuh aku, kaumku akan marah. Wa in ta'fu ta'fu an syakirin, dan jika kau memberikan maaf, maka sungguh kau memberikan maaf kepada orang yang bisa berterima kasih. Jika kau memberikan maaf kepada aku, maksudnya aku bersyukur dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Akan aku balas dengan kebaikan juga. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan yang berikutnya, dan jika engkau ingin harta, mintalah. Wahai Muhammad, jika kau ingin harta, mintalah. Sebutkan berapa jumlahnya sehingga aku bisa bebas. Kemudian Rasulullah SAW setelah mendengar jawaban Thumamah, beliau alaihissalam berpaling dan pergi. Di hari kedua, Nabi alaihissalam kembali menemui Thumamah dan bertanya, seperti pertanyaan kemarin, apa yang kamu miliki wahai Thumamah? Sekarang ini apa yang kamu miliki? Kamu sendirian di sini, ditawan. Padahal dia seorang besar di kaumnya, di negerinya. Maka Thumamah menjawab seperti jawaban yang kemarin, jika kamu bunuh aku ini orang yang punya kehormatan. Jika kamu memaafkanku, maka aku akan berterima kasih kepadamu. Dan jika kamu menginginkan harta dariku, maka sebutkan, akan aku beri. Rasul berpaling lagi. Di hari yang ketiga, Rasul kembali menemui Thumamah dan bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, apa yang kamu miliki wahai Thumamah? Maka beliau menjawab seperti jawaban yang kemarin. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, lepaskanlah Thumamah, sungguh dia telah bebas. Seketika itu Thumamah bin Uthal pergi, kemudian menuju sebuah haid sebuah tempat di bawah pohon dan beliau mandi. Kemudian saya itu kembali mencari Rasul masuk masjid dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Beliau masuk Islam dan beliau mengatakan demi Allah sesungguhnya aku muka yang paling aku benci sebelum ini adalah mukamu wahai Muhammad, dan negeri yang paling aku benci itu negerimu ini, tetapi sekarang wajah yang paling aku cintai adalah wajahmu, dan negeri yang paling aku cintai adalah negerimu ini. Maka pulanglah Tumamah. Maka atau berita itu tersebar di tengah masyarakat. Tumamah masuk Islam. Maka kaumnya, kaum Tumamah yang ada di negerinya, mereka ketika mendengar berita tersebut tidak terima. Pemimpin mereka masuk Islam. Ketika Tumamah kembali ke daerahnya, kaumnya mengatakan Sobata Tumamah, Anda telah keluar dari agama nenek moyang kami. Anda telah keluar. Bagaimana Sobata, yakni telah kafir. Menurut mereka sudah keluar dari agama, yakni Sobata. Maka Tumamah marah. Tumamah marah dan Tumamah mengatakan kepada kaumnya bahwa demi Allah kalian tidak akan mendapatkan sebiji gandum pun dariku. Tidak akan mendapatkan sebiji gandum pun dari Yamamah. Dari Yamamah itu negeri yang di situ banyak tanaman-tanaman makanan pokok. Dan Tumamah memiliki, dia memiliknya. Dan dia mengatur itu semua. Akhirnya, singkat cerita bahwa Tumamah menyetop pemasukan gandum atau makanan pokok kepada mereka. Disebabkan mereka telah mencela Tumamah. Sampai Tumamah mengatakan, aku tidak akan memberikan kalian sedikit pun dari makanan tersebut sampai Rasulullah SAW telah mengizinkannya. Maka mereka pun meminta kepada Rasulullah supaya diberi izin untuk diberikan jalan oleh Tumamah. Sehingga Rasulullah SAW kemudian meminta Tumamah untuk dibawakan kembali kepada mereka pintu rizki tersebut. Tapi kesimpulan dari hadis ini bahwa boleh kembali kepada pembahasan kita, boleh bagi seorang kafir masuk masjid. Dan tidak ada larangan padanya. Dan juga dengan ini kita telah menyelesaikan Kitabul Jihad. Dan Kitabul Jihad ini merupakan kitab yang terakhir dari Kitab Al-Ibadat. Kitabul Ibadah. Kitab Al-Ibadat. Para muallifun atau para ulama rahimahumullah, beliau, mereka dalam mengarang kitab fikih, biasanya mereka mengawali kitab fikih mereka dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan ibadah, kitab-kitab ibadah, kitab shalah, kitab zakah, dan seterusnya, kitab ibadah. Karena itulah yang namanya ibadah merupakan tujuan utama diciptakannya manusia di muka bumi, sehingga perlu untuk dipelajari oleh setiap muslim. Salat, kitab shalah, bagaimana tata cara salat sebelum itu, di awal kitab salat dipelajari terlebih dahulu. Kitab taharah, cara bersuci, karena itu merupakan syarat salat. Harus terpenuhi, bersuci, kemudian sholat, kemudian setelah itu zakat, karena zakat kedudukannya sangat tinggi dalam Islam, rukun atau rukun yang ketiga setelah sholat, yaitu az-zakah, kemudian berikutnya as-shaum, kemudian al-hajj, az-zakah, kemudian al-hajj. Kemudian setelah itu, Kitabul Jihad, sebagian orang memasukkan Kitabul Jihad dalam kitab al-ibadah, dikarenakan dia termasuk ibadah yang nampak jelas. Ada juga mengakhirkan Kitabul Jihad di akhir kitab, karena dia termasuk bab permasalahan darah. Tapi kesimpulannya di sini, muallif meletakkan Kitabul Jihad di akhir kitab al-ibadah. Kemudian setelah itu, para ulama biasanya menyebutkan setelah selesai dari kitab al-ibadah, beliau menyebutkan kitab al-mu'amalat. Dan insyaAllah kita akan memasuki kitab al-mu'amalah ini pada pertemuan yang akan datang, dan terkandung dari kitab al-mu'amalah beberapa bab terkait jual beli dan seterusnya. Kemudian setelah itu kitabun nikah, kemudian setelah itu kitab-kitab yang selanjutnya. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.